penjual dan pembeli atau dua belah pihak untuk tujuannya kepemilikan. Jadi apa hubungan antara gharar dengan sejumlah uang dengan syarat yang keluar sebagai pemenang dari permainan tersebut mengambil seluruh uang. Jadi melakukan permainan, dari permainan tersebut mensyaratkan menyetorkan uang apapun bentuk permainannya, ya. Ketika salah satu siapa yang menang dari permainan tersebut, dia mengambil uang pihak yang lain. Nah, ini contoh qimar. Jadi tujuannya memiliki harta orang lain, ya. Tetapi dihubungkan dengan sesuatu yang tidak jelas. Apa kejadian yang tidak jelas? Yaitu siapa yang akan menang. Ya, ini maka ini qimar. Atau bentuk yang lain, dua orang atau lebih, ya, orang dua orang atau lebih melakukan taruhan dengan mengatakan jika yang keluar sebagai pemenang pertandingan sepak bola ini adalah kesebelasan yang saya unggulkan, maka Anda harus membayar uang sekian, dan jika sebaliknya maka saya harus membayar. Jadi misalkan ada klub pertandingan bola, kemudian semuanya menyetorkan uang, kemudian memilih klub mana yang akan menang. Kalau menang ini, maka pihak yang memilihnya akan mendapatkan uang pihak yang lain. Nah, ini adalah contoh dari qimar. Kemudian gharar juga ada hubungannya dengan maisir. Ya. Jadi ada kata yang ketiga adalah maisir. Dan ini yang sering kita dengar, innamal khamru wal maisiru. Ya. Jadi apa maksud dari maisir dijelaskan oleh para ulama? Tadi ada gharar, ada qimar, ada maisir. Maka gharar merupakan salah satu bentuk dari maisir. Ya. Jadi maisir itu ada dua. Yang pertama, diharamkan karena mengandung unsur qimar, perjudian tadi. Ya, itu maisir nama. Dan yang kedua, maisir tersebut adalah permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai pembayaran uang, juga termasuk maisir. Jadi maisir itu maka dia umum. Ya. Segala apapun bentuk permainan dilarang syariat, maka dia adalah maisir. Maka para ulama dahulu ketika ditanya, ya, apa makna dari maisir? Maka mereka menjawab, yaitu segala bentuk permainan yang melalaikan dari salat dan zikir termasuk adalah maisir. Jadi apapun bentuk permainannya yang menyebabkan lalai dari berzikir kepada Allah atau lalai untuk mengerjakan kewajiban, baik itu contohnya kewajiban salat, maka permainan tersebut sudah menjadi maisir. Ya, itu yang diharamkan. Sehingga inilah pendapat yang diperkuat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, serta mereka mengatakan bahwa maisir ini adalah segala permainan yang melalaikan zikir. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ini perkataan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Yang mana nanti akan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Segala bentuk permainan menimbulkan kebencian, permusuhan. Ya, pada dasarnya mungkin permainan tersebut boleh. Tapi kalau sudah menyebabkan permusuhan, sudah menyebabkan lalai untuk berzikir dan sholat kepada Allah, maka permainan tersebut sudah menjadi maisir. Ya. Berikutnya, ada kata-kata yang masih berhubungan dengan gharar, yaitu qur'ah. Ya. Apa yang maksud dengan qur'ah? Qur'ah adalah suatu cara untuk membedakan antara orang-orang yang berhak. Jadi membedakan antara orang yang berhak. Mereka seluruhnya berhak, tapi memilih dari orang yang berhak tadi. Ya. Maka tidak jelas siapa yang akan terpilih. Ya, maka untuk menentukan tersebut dilakukanlah undian pilihan. Ya. Maka undian itu adalah Quran. Ya. Ada ketidakjelasan juga di situ. Apa ketidakjelasannya? Yaitu siapa yang akan keluar namanya untuk diundi. Nah, berbeda ketidakjelasan dalam undian. Adapun yang sebelumnya kita jelaskan, gharar, kemudian kimar. Gharar itu adalah tidak jelas dalam jual beli. Kalau kimar adalah judi, ya. Maisir itu lebih umum lagi. Lebih umum lagi segala bentuk permainan yang haram maupun yang bisa menyebabkan haram, maka maisir. Dan qura ini adalah dibolehkan hukumnya. Hukumnya dibolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melakukan safar, akan melakukan perjalanan, beliau akan mengundi salah siapa yang akan beliau bawa, istri-istri beliau, karena tidak mungkin akan membawa seluruhnya. Jadi beliau mengundi dan siapa yang keluar namanya maka beliaulah yang ikut bersama Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga dalil dibolehkannya undian memilih di antara orang yang berhak, ya. Mereka berhak seluruhnya, tetapi siapa yang akan mendapatkan? Ya, maka dalilnya adalah diriwayatkan Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah dari dikeluarkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu." Seandainya orang-orang mengetahui ma fin nida, pahala dalam mengumandangkan azan. Jadi kalau seandainya orang-orang mereka diperlihatkan oleh Ta'ala pahala yang didapatkan bagi orang azan atau muazin. Kemudian wasoffil awal, dan pahala yang didapatkan ketika berada sholat di saf pertama. Seandainya manusia mengetahui apa yang didapatkan ketika pahala yang didapatkan ketika mengumandangkan azan atau berada di saf pertama dalam sholat, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Pastilah mereka akan melakukan undian. Ya. Tentunya mereka akan melakukan undian. Ini menunjukkan apa? Karena azan itu tidak semua orang. Azan itu hanya seorang. Kemudian saf pertama juga tidak bisa semua orang bisa dari saf pertama. Maka karena semuanya sebetulnya berhak, kaum muslimin berhak, siapapun berhak untuk berada di saf pertama. Dan muazin asalkan terpenuhi syarat-syarat sebagai muazin maka berhak untuk memandangkan azan. Maka Rasulullah SAW mengatakan pastilah mereka akan melakukan undian. Nah inilah dalil bahwa undian atau qura itu dibolehkan. Namun ada undian yang dilarang. Ya. Undian yang dilarang itu artinya hukumnya haram apabila dilakukan menghilangkan kepemilikan orang lain atas suatu barang dengan cara undian. Jadi dengan undian itu dia akan mengambil kepemilikan orang, harta orang lain. Misal, ya, A dan B masing-masing mengeluarkan uang sebanyak 100 ribu. Lalu mereka melakukan undian dengan cara melempar uang logam ke atas. Bila keluar bagian A, ya, dia mengambil uang tersebut. Kalau bagian B, dia mengambil yang 200 ribu. Nah ini undian tetapi untuk mengambil kepemilikan orang lain. Maka ini diharamkan. Dan ini tentunya termasuk menjadi kimar. Kita melanjutkan, yaitu pembahasan kita adalah ketidakjelasan dalam bentuk-bentuk transaksi jual beli, ya, yaitu masalah gharar. Nah, ini pembahasan kita dalam masalah muamalat dalam jual beli. Maka apa hukum gharar tersebut? Maka hukum gharar ini adalah diharamkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Adapun Al-Qur'an yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir." Wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anish shalah. Fal antum muntahun. Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, sungguhnya khamar, maisir, tadi sudah kita katakan, gharar merupakan bagian dari maisir. Adanya ketidakjelasan. Kemudian berhala, artinya berkurban untuk berhala atau patung, kemudian mengundi nasib dengan anak panah." Mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya. Jadi untuk ketika kita menghindari tersebut pasti akan membawa kebaikan. Artinya kalau kita melakukannya pasti membawa petaka di dunia dan di akhirat. Di dunia, ya kalau kita melakukan jual beli yang tidak jelas maka ya tidak akan mendapatkan keberkahan, kebaikan pada uang yang kita dapatkan atau barang yang kita dapatkan. Dan akan berdampak pada keluarga kita dan di akhirat akan diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu. Jadi dengan berjudi tersebut memang tujuan setan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian, ya. Dan akhirnya menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan sholat, ya. Maka berhentilah kamu untuk melakukan yang disebutkan di atas. Maka di sini menjelaskan, ayat ini menjelaskan bahwa apapun bentuk permainan ketika sudah mengakibatkan kita lalai untuk sholat, kemudian lalai untuk berzikir kepada Allah, maka permainan tersebut dan menyebabkan permusuhan, ya, sesama muslim, maka dia sudah menjadi permainan yang diharamkan. Ya. Dan ini yang sering terjadi di masyarakat kaum muslimin. Pada dasarnya kan boleh, ya. Contohnya permainan olahraga. Tetapi ketika dalam pertandingan saling mencemooh, saling mengejek satu pihak dengan pihak lain, dan akhirnya ini menjadi permusuhan. Dan itu memang diinginkan oleh setan, manusia itu saling bermusuhan. Dalam ayat di atas Allah mengharamkan judi, perjudian, dan gharar merupakan salah satu bentuk perjudian. Tadi kita katakan. Jadi Allah mensifatkan yaitu dengan rijis, adalah sesuatu yang kotor, bau dan menjijikan, ya. Jadi gharar itu adalah suatu yang bau, kotor dan menjijikan. Judi adalah satu perbuatan setan. Jadi judi itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh setan. Kita tidak mengetahui, ternyata Allah mengabarkan bahwa judi itu adalah memang yang sering dilakukan oleh setan. Maka orang yang melakukan judi sungguhnya dia sedang berusaha untuk menjadi sosok makhluk itu, makhluk setan berarti. Mengikuti setan, ya, karena yang sering berjudi adalah setan. Kemudian perintah Allah untuk berhenti melakukannya dan menjanjikan keuntungan serta kebahagiaan dunia akhirat bagi yang berhenti melaksanakannya. Jadi siapa yang bisa menghindari gharar atau judi, maka akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan adapun dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan kerikil. Ya, menjual beli dengan kerikil dan jual beli gharar. Apa maksud jual beli kerikil? Yang kerikil, ya, dahulu orang-orang biasa melakukan jual beli dengan mengaitkan yang kerikil. Misalkan mereka akan membeli tanah, ya, maka dia mengatakan, saya akan membeli ukuran tanah kamu ini dengan harga sekian sejauh lemparan saya yang kerikil ini. Nah, ini maksudnya, ya. Jadi misalkan saya beli 50 juta tanah ini, tapi ukurannya berapa sejauh lemparan saya. Nah, maka ini ada sesuatu yang terjelas, apa? Ukuran tanahnya. Ini adalah bentuk dahulu yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Atau mereka juga melakukan di masa jahiliyah biasa melakukan dengan lemparan kerikil barang-barang, ya. Kita membayar kerikil tersebut, nyerahkan uang, kemudian dengan kerikil tersebut kita lempar barang-barang sudah ada. Maka yang terkena lemparan kerikil, maka dia menjadi miliknya. Nah, ini diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini banyak sekarang, ya, bentuknya di tempat-tempat permainan. Misalkan kita membayar, ya, kemudian lempar boneka atau dengan menembak, maka ini diharamkan, membawa petaka di dunia dan azab Allah di akhirat nanti. Mungkin maksudnya bersenang-senang, tadi kita katakan, ya, bersenang-senang, akhirnya penasaran. Masa ia melempar saja saya enggak bisa, atau dengan menembak, ya. Dan mencoba itu saja sudah membawa petaka di dunia dan di akhirat. Nah, gharar ada kriteria yang harus terpenuhi menjadi haram. Jadi tidak semua gharar itu, artinya ketidakjelasan dalam jual beli tersebut diharamkan. Yang diharamkan itu yang bila terdapat kriteria-kriteria berikut. Ya. Gharar tersebut menjadi haram yang pertama, yaitu nisbah atau bagian ketidakjelasan tersebut dalam kontrak ini besar. Jadi nisbahnya, bagiannya adalah sangat besar. Ya, maka ini yang diharamkan. Maka kalau gharornya kecil atau bahkan sulit, ya, untuk mengetahui sampai detail itu, maka itu dibolehkan. Contohnya apa yang dibolehkan gharar? Ya. Kita membeli mobil bekas. Ya, padahal sudah dijelaskan mobil ini keluaran tahun sekian. Kemudian tentunya dengan keluaran tahun sekian kita sudah mengetahui usia pakai mobil ini, berarti misalkan 5 tahun. Berarti kita sudah mengetahui kira-kira apa yang terjadi pada mesin mobil ini. Ya. Kemudian juga ada rekapnya. Rekap perawatan mobil ini. Kita sudah mengetahui apa saja yang sudah diganti. Dan ini secara besar gharornya sudah ketahuan, tetapi ada yang kecil-kecil. Ya. Mungkin yang kecil kita tidak bisa memastikan adanya baut-baut atau komponen yang kecil di dalam mesin tersebut. Ya, ini contoh dalam membeli mobil. Ya. Jadi sulit untuk mengetahui, tidak mungkin kita harus membongkar mesin itu dulu. Ya. Jadi sesuatu yang tidak jelas dan itu sedikit, maka dimaafkan. Maka ini tidak merusak akad jual beli tersebut. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berkata, gharar dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari, ini tidak mempengaruhi keabsahan kontrak, ya, akad. Berbeda kalau gharar tersebut nisbahnya besar, ya, yang mungkin kita hindari, maka ini tentunya akan merusak dari kontrak tersebut. Ya. Al-Qarafi berkata, gharar dalam jual beli ada tiga macam. Gharar yang nisbahnya dalam akad relatif besar, maka gharar ini membatalkan akad. Contoh, menjual burung di angkasa. Ya. Gharar yang nisbahnya dalam akad relatif kecil, maka tidak membatalkan akad, hukumnya boleh. Seperti ketidakjelasan pondasi rumah atau ketidakjelasan jenis benang gamis yang dibeli. Jadi kita ketika membeli rumah, kita tidak mengetahui, padahal sudah disebutkan speknya kan, sudah disebutkan speknya besinya sekian, kemudian pondasinya dari batu kali misalkan. Tetapi apakah bisa kita memastikan di dalamnya, ya, besinya bahwa seperti apa, batunya atau ya yang kecil-kecil tersebut? Maka hal-hal yang kecil tersebut ini dimaafkan. Kemudian gharar yang nisbahnya dalam akad pertengahan, maka ini para ulama pasti akan berbeda pendapat. Jadi kalau nisbah gharornya besar, para ulama sepakat ini menjadikan akad tersebut tidak sah. Kalau kecil, para ulama juga sepakat ini dimaafkan. Ya. Tetapi kalau pertengahan, apakah dia tidak termasuk terbesar dan tidak termasuk kecil, maka ini menjadi persisian para ulama. Terkadang mungkin ulama, sebagian ulama mengatakan ini dilarang, ini besar. Sebagian mengatakan ini kecil. Nah, ini terjadi perbedaan. Kemudian gharar yang diharamkan adalah memang itu yang tujuan akad kita. Jadi akad kita itu terjadi pada sesuatu yang gharar. Dalam artian, kalau sesuatu yang tidak jelas hanya sebagai pengikut, maka dia dibolehkan. Maka dia dibolehkan. Dia tidak merusak akad. Contoh, menjual binatang ternak yang bunting. Ya. Menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang. Dalam satu pohon hukumnya dibolehkan. Jadi ketika kita membeli hewan ternak yang lagi bunting, ya, membeli induknya, ini dibolehkan. Tapi kalau kita membeli anaknya, dikasih uang sekarang, boleh enggak anak dalam kandungan tersebut? Maka tidak boleh. Dalam artian, induknya jelas. Yang gorornya tidak jelasnya apa? Anaknya. Bisa jadi hidup, bisa jadi mati. Kan ada yang tidak jelasan pada anaknya. Ya. Padahal harganya sudah berbeda antara bunting dengan tidak bunting. Dan ini dibolehkan. Kenapa ketidakjelasannya hanya pengikut? Kemudian menjual sebagian buah tadi yang belum matang dalam sebuah pohon. Ya. Jadi kita sudah ada pohon, pohon mangga misalkan. Sebagiannya sudah matang. Ya. Sebagiannya lagi belum matang. Dan dibolehkan kita membeli seluruh pohon tersebut. Ya. Tapi langsung dipanen. Langsung dipanen seluruhnya. Ini dibolehkan. Ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbara fa thamaratuha lil ba'i illa an yashtarita al mubta'." Siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawinkan? Ya. Siapa yang telah menjual kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya milik siapa? Pembeli. Pembeli apa penjual? Nah, mungkin belum tergambar ya, karena belum ada kebun kurma di tempat kita ya. belum, mungkin sudah mulai ada kebun kurma tapi belum belum banyak ya. Jadi pohon kurma, kebun kurma tersebut untuk agar buahnya bagus dan manis ya dan tebal, itu harus dikawinkan antara jantan dan betina. Jadi bunga jantan tersebut hanya berbentuk bunga, maka yang berbuah itu adalah yang berbetina. Yang berkual buah pohon kurma yang berbuah kurma itu adalah yang betina. Sedangkan jantan dia hanya bunga saja. Maka bunga jantan ini diambil, dipotong, kemudian diikatkan ke yang betina tadi, kemudian diikat. Ya, jadi prosesnya butuh proses tenaga manusia. Apalagi kalau satu pohon itu sampai belasan tandan kan. Apalagi kalau pohonnya tinggi dan kurma itu berduri, pelepahnya itu berduri, bisa berdarah-darah gitu. Ya, kalau tidak biasa kesulitan. Makanya perlu keahlian khusus untuk melakukan perkawinan tersebut. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menjual, tadi sudah ada gambaran sedikit ya, tentang bagaimana proses pohon kurma tersebut berbuah. Maka siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawinkan, ya, maka buahnya adalah milik siapa? Hah? Saya beli pohon kurma, sudah dikawinkan, dan ya setelah dikawinkan itu buahnya nanti milik siapa? Pembeli. Maka Rasulullah SAW mengatakan milik penjual. Kenapa? Karena yang dibeli adalah pohonnya, bukan buahnya. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan adalah milik penjual. Hadis ini kan Imam Bukhari Muslim. Kecuali kalau pembeli mensyaratkan. Ya. Kecuali pembeli mensyaratkan. Tapi kalau tidak ada persyaratan, hanya beli, saya beli pohon kurma. Ternyata pohon kurma tersebut sudah dikawinkan. Ya. Dalam akad tidak ada dengan buahnya sekalian. Maka buahnya itu tetap milik penjual. Sampai berbuah matang, maka diambil oleh penjual. Kecuali kalau pembeli memang mensyaratkan. Nah, ini kenapa? Karena buah kurma tersebut berbeda dengan buah-buah yang lainnya. Dia perlu proses, perlu tenaga, perlu harta kita, ya, mengeluarkan harta untuk melakukannya. Berbeda kalau pohon buah memang berbuah sendiri. Contohnya seperti apa? Ya, tidak perlu perkawinan dengan adanya usaha kita mengawinkan, ya, seperti mangga atau yang lain-lainnya, ya, rambutan. Maka ketika kita membeli pohon apa, kebun rambutan, otomatis ada kecil-kecil milik siapa? Milik pembeli. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kurma ini kena membutuhkan tenaga untuk melakukannya, maka tetap milik penjual, kata Rasulullah SAW. Nah, bagaimana berdalil tentang ini, ya, bahwa sesuatu yang mengikut itu dibolehkan, padahal Rasulullah SAW di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata, "Anna Rasulullah SAW naha an bai'i thimar." Rasulullah SAW mengharamkan menjual buah sebelum matang. Ya. Yang mana haram dilakukan oleh bai' wal mubta. Itu dosanya akan diterima oleh penjual dan pembeli. Jadi membeli buah sebelum matang ini dilarang. Nah, apa maksudnya dari dua hadis ini? Ya. Dari dua hadis ini Rasulullah SAW membolehkan kalau kurma itu, buah itu ada sebagai pengikut, yang dibelinya adalah pohonnya. Ya. Ketidakjelasannya adalah kan kurma setelah kawin itu kan belum matang, baru kecil dia. Tapi dibolehkan oleh Nabi. Ya, kenapa? Karena si jual belinya pada pohon, bukan pada buah. Sedangkan hadis yang lain, yaitu larangan Nabi memang terjadi pada buahnya tersebut, belum matang. Maka diharamkan Nabi. Kenapa? Karena bisa jadi sudah dibayar uangnya. Kapan diambil? Biasanya diambil ketika sudah pasti tujuannya adalah ketika matang. Tapi kalau memang diambil langsung begitu belum matang, maka ini dibolehkan. Ya, misalkan kita beli pepaya muda, nah langsung kita ambil, turunkan, nah ini dibolehkan. Tapi yang dilarang oleh Nabi maksudnya apa? Kita datang ke kebun pepaya masih muda, langsung diboking oleh tengkulak-tengkulak. Nih saya bayar, nanti udah matang saya datang, tinggal panen. Maka ini haram hukumnya. Ya. Kenapa? Karena ini adalah ghoror, bisa jadi buahnya tidak berhasil dan uangnya sudah diambil. Ya. Ini dia diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu tadi kriteria ghoror yang kedua, yaitu boleh kalau dia sebagai pengikut, yang diharamkan memang pada akad utamanya. Yang ketiga, gharar itu yang diharamkan adalah bukan kebutuhan orang banyak. Nah, kalau gharornya merupakan kebutuhan orang banyak, maka dibolehkan. Ya. Jadi, kita ulangi lagi, akad mengandung gharar tapi memang dibutuhkan orang banyak, maka hukumnya dibolehkan. Ini kaidah-kaidah ini dipahami oleh para ulama. Ya, kaidah-kaidah ini harus kita pahami. Ini sudah kesimpulan para ulama. Imam Nawawi berkata, bila akad yang mengandung ghoror sangat penting, kalau diharamkan sangat menyusahkan kehidupan manusia, maka akadnya dibolehkan. Ya. Jadi akan berbahaya pada kebutuhan manusia, maka dihukumnya boleh. Ibnu Taimiyah berkata, mudarat gharar di bawah riba. Jadi keharaman gharar itu di bawah riba, berbeda dengan riba. Oleh karena itu, ada keringanan jika dibutuhkan oleh orang banyak. Karena jika diharamkan, mudaratnya lebih besar. Ya. Maka dibolehkan, yaitu menjual barang yang tertimbun di dalam tanah. Contohnya menjual wortel, bawang, umbi-umbian, dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya. Ya, jadi membeli wortel, para pembeli tersebut dia sudah memberikan harga, dilihatnya kan. Ya, kemudian mereka juga sudah pengalaman, sudah bisa memperkirakan. Ya. Kalau begini tanahnya seperti ini, nah ini diperkirakan hasilnya sekian. Ini uang, ya sekian kilo. Ini uang saya 10 juta. Itu dibolehkan. Atau membeli bawang juga. Ya, para pembeli itu sudah paham mereka dengan melihat tanah, kemudian bentuk pohon bawangnya. Mereka sudah. Kenapa? Karena kalau tidak demikian akan terganggu pasokan sayuran ke masyarakat sehingga akan mahal harganya, maka yang mudarat lebih banyak lagi. Jadi dibutuhkan orang banyak. Atau pada semangka misalkan. Ya. Jadi ini dibolehkan. Dibolehkan semangka itu kita jual belikan tidak kelihatan. Ya. Kalau harus dijual belinya harus dipotong dulu, maka ini akan tergang, akan mudarat, ya. Kenapa? Si pemasok tadi, pedagang tadi dia datang ke kebun, wah saya nggak tahu ini merah atau tidak, saya belah dulu seluruhnya. Ya. Siapa yang akan membeli lagi apa semangka yang sudah dipotong-potong? Jadi ini dibolehkan juga membeli telur. Ya ini sangat tinggi resiko pecahnya, busuknya, dan ini dibolehkan. Kenapa? Karena memang kebutuhan orang banyak, jadi membolehkan kita membeli telur misalkan hitungannya per apa per peti apa per truk gitu ya, ya dan di sana pasti banyak yang pecah, ya, nah ini dibolehkan. Kenapa? Karena akan mengganggu kebutuhan orang banyak. Ya, terakhir yang diharamkan terjadi pada jual beli, jadi memang tukar menukar harta jual beli, tapi kalau dia hadiah maka ini dibolehkan, hadiah dibolehkan. Misalkan saya memberikan hadiah berbentuk kotak, ya, berbentuk kotak ini hadiah, ya. Kemudian diterima, dilihat isinya. Ternyata isinya sesuatu yang bukan perkiraannya. Ya, kalau kotaknya sih kotak handphone, tetapi isinya ternyata hanya bukan handphone, maka ini dibolehkan. Ya. Nah, ini dibolehkan. Yang diharamkan adalah ketidakjelasannya dalam jual beli karena ada pertukaran uang di sana, ya. Insyaallah sudah azan. Berapa? 2 menit lagi. Kita cukupkan materinya dan oh ini dalilnya ya. Dalilnya dibolehkan pada hadiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Bukhari Muslim, layak tasimu warasati dinaran, warisanku tidak diwariskan. Apa yang telah aku tinggalkan ya setelah dinafkahin untuk istri-istriku dan orang yang membantu mengurus harta tersebut, maka seluruhnya masuk baitul mal. Di mana di sini tidak jelas berapa nanti jumlah yang tersisa dari dikeluarkan harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dikeluari untuk istri-istri beliau dan orang-orang mengurusi harta tersebut, tidak jelas berapa jumlah ya jumlah hadiahnya tersebut atau sedekah tersebut, maka ini dibolehkan. Inilah dalil dibolehkannya kalau gharar tidak jelas itu adalah hadiah. Ya. Silakan kita cukupkan materi, kita dengarkan dulu azan ya, atau setelah azan kita akan tanya jawab, atau ada yang sesuatu yang kurang jelas silakan ditanyakan.